Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih terkait dengan bantahan serta syubhat yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Demikian pula jawaban Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullahu Ta'ala. Bimbingan dan jawaban yang perlu kita perhatikan, kemudian kita amalkan apa yang dibimbingkan oleh beliau. Qala as-su'al, halaman 208. As-su'al, pertanyaan. Ma qawlukum fi man yaqul, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan, Inna salafiyyata jama'at baina madhhabi al-khawariji wa madhhabi al-murji'ati. Sesungguhnya salafiyah, dakwah salafiyah, demikian pula prinsip dan manhajnya, mengumpulkan antara madhhab al-khawarij dan madhhab al-murji'ah. Li'annahum biza'mihim yukaffirun ad-du'ata wa yaskutuna 'anil kalami fil hukami wa ma'asihim. Li'annahum, karena mereka, yakni salafiyin, biza'mihim, atas dasar prasangkaan mereka, yukaffirun ad-du'at, mengkafirkan para da'i, wa yaskutun, dan diam, tidak berbicara, tidak membicarakan al-hukam, pemerintah, wa ma'asihim, dan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Coba lihat, sang penanya mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah mengumpulkan dua prinsip, madhab khawarij. Dari mana? Dari sisi dikatakan di sini bahwasanya salafiyin mengkafirkan para da'i, kemudian menggabungkan dengan dakwah atau madhab al-murji'ah yang tidak berbicara tentang para pejabat pemerintah, kepemerintahan, dan mereka yang ada di situ, dan tidak membicarakan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa memang demikian kenyataannya? Qala hafizahullah ta'ala wa rahimah hayyan wa mayyita. Al-jawab, jawabannya la, tidak demikian. Tidak benar kalau salafiyin, dakwah salafiyah, menggabungkan antara madhab al-khawarij yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, tidak pula menggabungkan dengan madhab al-murji'ah yang meremehkan masalah al-kabair, bahwasanya al-kabair, dosa besar, tidak berpengaruh terhadap iman yang ada pada seorang hamba. Selama dia beriman, maka maksiat yang dia lakukan tidak berpengaruh. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, la, tidak benar. Qul lahum, katakan kepada mereka, hadza kadzibun, ini adalah kedustaan. Tidak benar kalau dikatakan salafiyah menggabungkan antara madhab al-khawarij dan murjiah. Kedua madhab itu madhab yang batil. Ya. Qala, wassahih, yang benar, anna hunaka jama'atun, yang benar di sana ada jama'ah, satu kelompok, Wahiya al-ikhwanu al-muslimun. Mereka adalah ikhwan muslimin. Jama'at bain al-rafli wa bain al-khuruji. Coba lihat. Ya, setelah beliau menjawab pertanyaan itu, menyebutkan dan menjelaskan hakikat yang ada di dalam dakwah Islamiyah. Menjelaskan hakikat yang ada di tengah-tengah umat. Yang benar, di sana ada kelompok, yaitu ikhwan muslimin, yang mengumpulkan antara ar-rafad, pemahaman madhab rafidah, wa bainal khuruj, dan pemahaman al-khuruj, di mana khuruj ini adalah pemahaman an-nawasib, al-khawarij, pemahaman rafad, yakni di antara pemahamannya, menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Ya, tentu Ali bin Abi Thalib masuk Uthman bin Affan. Bahkan kaum Syiah Rafidah mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah sonamai Arab. Ya. Keduanya adalah berhalanya orang Arab. Bahkan pemahaman Rafidah, kita tahu sendiri bagaimana mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada para sahabat. Nah, demikian pula wa bainal khuruj, yakni kaum nawasib yang memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Naam. Kalau kita lihat dua kelompok ini, Ar-Rafad dan An-Nawasib, satu sisi kaum Rafidah ghulu terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian mengkafirkan sekian banyak sahabat kecuali sedikit, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Dan di sisi lain al-khawarij, al-khuruj, bain al-khuruj, ketika mereka memberontak terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak menerima keputusan yang ditetapkan Ali bin Abi Thalib ketika berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula kaum yang dikenal dengan Ikhwan al-Muslimin, mereka Tayyib memiliki pemahaman semacam ini, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah, yang mana itu bagian dari pemberontakan. Qala wa bainal irja'i wa bainal i'tizal. Di mana jamaah ikhwan muslimin, dari sini kita tahu, ya, di mana dari ikhwan muslimin ini terpecah lagi menjadi kelompok-kelompok yang lainnya, macam-macam. Di mana ujungnya mereka semua ingin mendirikan khilafah Islamiyah, meninggalkan dakwah tauhid, dakwah yang diajarkan dan dijalankan oleh para nabi dan rasul. Coba lihat. Wa baina al-irja'i wa bainal i'tizal. Ikhwan muslimin juga menggabungkan di situ al-irja', pemahaman murji'ah. Ta'khir al-amal an musamma al-iman, mengakhirkan amalan, ya, amalan tidak termasuk bagian dari iman. Kaum murji'ah. Sehingga kaum murji'ah, kita mengetahui sebagaimana kita singgung tadi, ya, ketika seorang itu sudah mulai agama Islam, statusnya muslim, maka dosa sebesar apapun tidak berpengaruh. Dan pemahaman macam-macam di antaranya itu yang ekstrim, bahwasanya orang yang berbuat maksiat dosa besar, walaupun tidak bertaubat, imannya seperti iman malaikat. Mengapa? Karena amalan tidak berpengaruh terhadap iman. Wa bainal i'tizal, demikian pula pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah. Jadi di sini kelompok ikhwan muslimin campur aduk pemahamannya situ. Kenapa? Karena yang penting bersatu. Yang penting kaum muslimin satu. Masuk di situ sufi, masuk di situ Syi'i, masuk di situ Khariji, masuk di situ Murji'i dan lain sebagainya masuk. Wa bainal i'tizal. Ikan pula pemahaman Mu'tazilah. Di antara pemahaman Mu'tazilah, mereka lebih mengedepankan akal ketika berbenturan dengan dalil. Ya. Ketika berbenturan dengan dalil, maka akal dikedepankan, lebih mengedepankan akal pikiran. Ketika ada suatu hadis yang tidak masuk akal, ditolak. Walaupun hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Permasalahan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, peristiwa taib yang terjadi di hari kiamat, ditolak. Demikian juga peristiwa yang terjadi di alam kubur, ditolak ketika tidak sejalan dengan akal pikiran kaum Mu'tazilah. Dan yang dikenal dengan kaum Mu'tazilah gaya baru oleh para ulama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, dari kelompok sempalan dari Ikhwan Muslimin adalah Hizbut Tahrir. Hizbut At-Tahrir. Nah, sama tujuannya ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Mu'tazilah gaya baru. Lebih mengedepankan akal. Demikian pula kaum Mu'tazilah ini juga dalam perkara takfir. Takfir muslimin, mengkafirkan kaum muslimin ketika berbuat dosa besar dan tidak bertaubat, maka orang tersebut keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Dan tidak masuk ke dalam garis kekufuran. Manzilah baina manzilatain. Qala wa baina al-ishtirakiyah. Dan menggabungkan situ pemahaman ishtirakiyah, kaum komunis. Gabung. Wa bainal ilmaniyah, pemahaman sekuler, memisahkan antara urusan agama dengan urusan kepemerintahan dunia. Agama itu hanya kaitannya sholat, zakat, kaitannya dengan masjid. Adapun kaitannya dengan pemerintahan, hukum, itu urusan manusia. Itu ilmaniyin. Memisahkan agama apapun termasuk agama Islam harus dipisah. Wa baina katsirin minal madzahib al-haddamah, dan terkumpul di situ sekian banyak madhab-madhab yang haddamah, yang menghancurkan Islam. Sufi, Hululi, Wahdatul Wujud masuk semua di dalam Ikhwan al-Muslimin. Kaidah yang sering kita sebutkan, nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini kaidah yang menghancurkan agama Islam, hancur. Enggak ada al-amru bil ma'ruf, enggak ada an-nahyu 'anil munkar, rusak agamanya. Qala hiya firqatul ikhwani al-muslimin, itulah firqah Ikhwan Muslimin. Ini yang difatwakan oleh para ulama kita. Bahwasanya Ikhwanul Muslimin termasuk dari 72 golongan. Termasuk dari 72 golongan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW golongan yang sesat. Ya, diancam dengan neraka. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Umat Islam terbagi menjadi 73. Satu di surga, 72 di neraka. Ikhwan Muslimin masuk dalam kategori 72 tadi. Kullu ma yakhthuru bi balika min ad-dhalali wal bid'i tajiduhu fi hadzal ma'radi al-kabir, ma'radi al-ikhwan. Segala sesuatu yang terbetik di pikiranmu, ya, antum ingat apa, jelekan apa, min ad-dhalal, berupa kesesatan, berupa kebid'ahan, engkau dapati pada ma'rad al-kabir, tempat yang besar ini, yaitu ikhwan. Pemikiran-pemikiran mereka yang rusak. Nah, sebagaimana disebutkan para ulama, sumber, ya, sumber takfir, demikian sumber khuruj alal hukam, ini bersumber dari kelompok ini. Kelompok Ikhwan al-Muslimin, kitab-kitabnya Sayyid Kutub, nah, dan lain sebagainya. Mereka dikenal dengan mufakir, ya, para pemikir, padahal merusak agama Islam. Jadi hati-hati dari kelompok ini, ikhwan al-muslimin. Amma nahnu, adapun kita, insyaAllah dengan izin Allah, fa'ala manhajis salaf. Adapun kita dengan izin Allah di atas manhaj salaf. Wa ma nukaffiru du'ata, kita tidak mengkafirkan para da'i. La nukaffiru du'ata hatta ihtarazna min tabdi'ihim. Naam. Kita tidak mengkafirkan para da'i sampai kita ihtarazna, berhati-hati. Ihtarazna, sang kita berhati-hati di dalam membid'ahkan mereka. Terkait dengan a'yan, ashkhos, berhati-hati dari membid'ahkan orang per orangnya. Adapun terkait dengan pemahaman, terkait kelompok, jelas. Bagaimana kita sampaikan, kita baca keterangan beliau, harus ada ingkarul mungkar. Pengingkaran, mengingkari kemungkaran mereka, dijelaskan kebatilannya. Adapun terkait dengan tabdi', tafsir, takfir, ini kita sangat berhati-hati, ekstra hati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam hal semacam ini para ulama kita. Hatta ihtarazna min tabdi'ihim, sampai kita berhati-hati dalam membid'ahkan mereka, orang per orangnya. Wa hadza min akadzibihim, ini termasuk dari kedustaan-kedustaan mereka. Apa itu? Salafiyin dikatakan sebagai kelompok yang menggabungkan pemahaman khawarij dan murji'ah, mengkafirkan para da'i, itu kedustaan. Qala min khasa'isihim al-kadhibu wal-iftira'u wal-buhtu. Di antara kekhususan mereka, kaum ikhwan al-muslimun, adalah dusta, iftira', membuat-buat, wal-buhd, semakna kedustaan demi kedustaan. Qala fal irja'u nahnu nuharibuhu, wallahi irja', pemahaman murji'ah, takhir al-amal an-musamma al-iman, mengakhirkan, demikian pula mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Pemahaman murji'ah kita perangi sebagaimana kita tahu bagaimana ulama kita berkarya, menulis, kemudian mengajar, memberikan bimbingan kepada masyarakat, memerangi pemahaman irja', pemahaman yang kita yakini. Al-iman apa? Qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ya. I'tiqadu bil qalb wal qaulu bil lisan wal amal bil jawarih. Masuk di situ. Ahlu sunnah wal jamaah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini ahlu sunnah wal jamaah kita perangi. Termasuk memerangi pemahaman al-irja'. Qala al-irja'u mawjudun fi sufufihim. Sementara pemahaman irja', pemahaman murji'ah, itu ada di tengah-tengah barisan mereka, kaum ikhwan al-muslimun. Wa fikru al-khawariji wallahi nuharibuh. Pemikiran khawarij, demi Allah kita memeranginya. Salafiyun, memerangi pemahaman khawarij. Takfir al-hukam wa takfir al-mujtama', mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan masyarakat, diperangi oleh dakwah al-sunnah wal jamaah. Tidak bermudah-mudahan. Wallahi fi sufufihim wa fi admighatihim fikrul khawarij. Benar apa enggak ini? Ya, kata beliau, demi Allah, di tengah-tengah mereka, di saf-saf mereka, fi admighatihim, di otak-otaknya mereka, terdapat pemikiran khawarij. Siapa? Pemikiran khawarij yang ada di tengah-tengah kaum ikhwan al-muslimin. Ya, mungkin sebagian antum pernah bermajelis dengan mereka ya. Ada? Pernah ya, kan itu ada tahapan-tahapan. Tahapan ini dulu istilahnya apa, nanti kemudian tahapan berikutnya. Kalau sudah masuk, ada pembahasan khusus. Orangnya khusus pembahasannya. Nah, di situ pemahaman asli kaum al-ikhwan al-muslimin. Di otak mereka demikian. Bicara lagi tentang Hizbut Tahrir, sama. Yang dibicarakan dari awal halaqah berikutnya, seterusnya adalah bagaimana mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, ada lagi namanya Hizbu Al-Khilafah. Pecahannya lagi. Sama yang dipikirkan adalah itu. Padahal di dalamnya apa? Takfir hukam. mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan polisi, mengkafirkan tentara. Di mana-mana kalau lihat tentara itu luar biasa bencinya. Ya apa enggak? Hah? Ya enggak? Saking bencinya, disertai dengan rasa takut. Kenapa? Takutnya khawatir konangan, ketahuan. Itu yang pernah masuk di situ, insya Allah merasakan demikian. Baik itu Ikhwanul Muslimin, baik itu Hizbut Tahrir, ataupun Hizbut Khilafah, ataupun yang lainnya. Kata beliau, Wallahi fi sufufihim wa fi adnighatihim fikrul khawarij. Demi Allah, di saf-saf mereka, pada otak-otak mereka, terdapat pemahaman khawarij. Nah. Coba lihat buletin mereka itu. Nah. Hizbut Tahrir, isinya apa? Mesti pada buletinnya kritikan terhadap apa? Pemerintah, menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Qala hafizahullah ta'ala fikrul khawarij wallahi mutaghalghilun fi qulubihim fi admighatihim. Pemikiran khawarij demi Allah mutaghalghil terus-menerus ada dalam kalbu dan otak-otak mereka. Benar itu. Sampai ada sebagian yang mengatakan, apa yang dikatakan? Kita belajar tauhid untuk selingan saja. Untuk selingan. Ya. Allahul musta'an. Qala wa nahnu wallahi nuharibu fikral khawarij walillahil hamd. Kami demi Allah kita memerangi pemahaman khawarij walhamdulillah. Wa bainana wa bainahum midanun. Antara kita dan mereka terdapat midan. Ada ajang. Nah, ini ajang untuk apa? Bersaing. Kalau mereka mendakwahkan bagaimana mempengaruhi masyarakat. Bagaimana memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya. Mereka juga menyusun, punya susunan. Struktur kayak suatu negara. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip, punya dakwah di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dijalankan oleh para ulama mengedepankan permasalahan tauhid. Hadhihi kutubuna wa hadhihi ashritatuna wa hadhihi mawafiquna. Ini kitab-kitab kami tertulis bagaimana prinsip manhaj salaf di dalam kitab-kitab mereka dari dulu sampai sekarang. Memerangi pemahaman khawarij. Wahadihi asyritatuna. Ini kaset-kaset kami, rekaman-rekaman kami. Silakan dilihat, didengar. Wahadihi mawaqifuna. Ini mawqif kita, sikap-sikap kita. Nuharibu kullan minal murji'ah wal khawarij fi kutubina. Kita memerangi setiap kelompok yang di situ ada al-murji'ah, ada khawarij di dalam kitab-kitab kita. Fi asyritatina, di dalam kaset-kaset kita, rekaman-rekaman durus, kajian, muhadharah. Fi durusina, pada kajian-kajian kita, pelajaran-pelajaran para ulama. Fi ayyi syai'in, dimanapun. Wa nahnu musta'idduna. ونخرج كل شيء من هذا المعرض الذي قلته لكم. Kami musta'idun, siap untuk mengeluarkan segala sesuatu min hadzal ma'rad, yang terkait dengan permasalahan ini. Maksudnya kita ya memerangi khawarij, memerangi murji'ah, memerangi pemahaman-pemahaman batil tersebut. Alladzi qultuhu lakum, yang sudah aku katakan kepada kalian. Min hadhihi asy-syarikah, dari persekutuan ini. Idhab 'indahum was'alhum 'anil irja'. Silakan Anda pergi ke mereka. Pergi ke hadapan al-ikhwan al-muslimun dan bertanyalah kepada mereka tentang irja', memahami murji'ah. Bisa enggak, faham enggak mereka? Atau itu tidak ada permasalahan, enggak mengapa, mereka juga muslim. Hadza kulluhu kadzibun fi kadzibin. Indahum al-an al-ummah murji'atun. Hadza, semua ini, kulluhu kadzib, semua adalah kedustaan. Kedustaan di dalam kedustaan. Yakni menisbahkan irja, pemahaman murji'ah kepada ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin di situ ada pemahaman murji'ah. Salafiyin di situ terdapat pemahaman khawarij, mengkafirkan para da'i. Hadza kadzib. Semuanya adalah kedustaan dalam kedustaan. Indahum al-an. Sementara, indahum al-an, al-ummatu murji'atun. Di sisi lain, di sisi mereka saat ini, ya, al-ummah, umat Islam terjatuh kepada pemahaman murji'ah. Yakni kedustaan mereka buat-buat. Nah, mengapa? Karena umat Islam tidak mengkafirkan kaum, tidak mengkafirkan pemerintah. Sementara mereka mengkafirkan. Mereka menganggap bahwasanya pemerintah, para pejabat dari atas sampai bawah, ya, dari atas, dari presiden, menterinya, wakil-wakilnya, pejabatnya, keamanan, polisi, tentaranya, sampai bawah, mereka kafirkan. Mengapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka berdalil dengan apa? Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah untuk Allah Ta'ala. Nah, semua jajaran itu dari atas sampai bawah tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, sementara masyarakat, kaum muslimin, rakyatnya tidak apa? Tidak mengkafirkan pemerintah. Berarti masyarakatnya itu masyarakat murji'ah. Fahim tum? Indahum al-an al-ummatu murji'ah. Menurut mereka, umat Islam seluruhnya murji'ah. Mengapa? Karena tidak mengkafirkan pemerintah. Nah, sementara mereka mengkafirkan. Tunggu saatnya kan itu. Kalau sudah mapan, kami punya kekuatan, kami akan memberontak. Ini mereka, ikhwan muslimin dan sempalannya. Qala wa hadza madhhabu al-qadariyah. Li anna al-qadariyah wa az-zaydiyah wa asy-syi'ah yusammuna ahla sunnati jabriyyatun. Wa murjabriyatan wa murji'atan yusammunahum mujassimatan yulaqibunahum bi alqabin khabithatin wa hum bura'u minha fa hal ta'rifuna al-irja'a antum hal nahnu naqulu al-iman la tazidu wa la yanqus. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, wa hadha, ini merupakan mazhab al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Naam. Yang kelewatan di dalam perkara al-Qadar. Di mana manusia kehendak mereka, iradahnya, demikian pula masyiahnya, keluar dari iradatillahi azza wajal. Manusia punya kehendak masing-masing di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum mazhab al-Qadariyah. Wa hadza mazhab al-Qadariyah. Dicontohkan. Wa hadza mazhab al-Qadariyah, ini contoh mazhab Qadariyah. Karena al-Qadariyah Zaidiyah, sempalan dari kaum Syiah. Yang dikatakan Zaidiyah ini dari kelompok Syiah, ini lebih mendekati kepada Ahlussunnah, yakni mendekati kepada, di sana ada Syi'i, ada Sunni. Syi'i dengan berbagai kelompoknya, Sunni dengan berbagai macam kelompok juga. Ada Ahlussunnah wal Jamaah hakiki, Salafiyin, ada yang Sufi dan lain sebagainya, macam-macam. Ada Syi'i, ada Sunni. Nah, di antara Syi'i ada Zaidiyah. Zaidiyah ini lebih dekat kepada Sunni tadi. Masih dalam kelompok Syiah. Wa Syiah, Qadariyah, Zaidiyah, Syiah menamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai Jabriyah. Mengapa? Apa alasannya? Jabriyah itu apa Jabriyah? Mengatakan bahwasanya makhluk itu dipaksa, tidak punya kehendak. Dikatakan pula bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah murji'ah, irja', Mengapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah tayib tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Walaupun dia berbuat dosa besar. Yusammunahum, yakni mereka tadi, Qadariyah, Zaidiyah, Syiah, menamai Ahlussunnah dengan mujassimah. Mujassimah maksudnya Allah seperti makhluk berjisim, berbadan. Dari sisi mana? Kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah punya dua mata. Allah punya dua tangan. Allah punya kaki. Nah, itu semua kan bagian dari anggota tubuh manusia. Manusia punya dua mata, punya dua tangan, punya kaki. Ya, punya jari jemari. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat itu. Ditetapkan. Namun apa? Menetapkan sifat-sifat itu tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa menggambarkannya. Lah, mereka ahli bid'ah wal hawa menuduh Ahlussunnah sebagai mujassimah. Dari sisi apa? Itu menetapkan kalau di sisi manusia namanya anggota badan. Mereka menganggap Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah itu berupa jisim badan. Ta'alallah amma yakuluna 'uluwan kabira. Dengan demikian mereka enggak mau Allah itu enggak punya tangan. Tangan yang ada dalam Quran artinya nikmat, artinya kudroh. Kenapa? Kalau tangan itu dimaknakan tangan, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya tangan. Nah, dari sini dikatakan Ahlussunnah mujassimah. Di Indonesia banyak ya, menuduh kita Ahlussunnah wal Jamaah salafin sebagai mujassimah. Mengapa? Karena menetapkan sifat-sifat Allah, ya kalau posisi kita itu anggota tubuh, ada tangan, ya, ada kaki, ada mata. Padahal tidak. Nah, ini pembahasannya khusus di dalam tauhid al-asma wa sifat. Kita mengatakan bahwasanya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dikatakan Ahlussunnah sebagai Jabriyah. Ya. Ketiga, ya, Jabriyah yang punya pemahaman bahwasanya tayyib makhluk tidak punya kehendak. Makhluk tidak punya kehendak. Pemahaman Murji'ah. Murji'ah ketika menggampang-gampangkan, yakni mereka mengatakan bahwasanya sebesar apapun dosa besar yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi menuduh Ahlussunnah Jabriyah, menuduh Murji'ah, menuduh Mujassimah, tuduhan-tuduhan yang dusta, tuduhan-tuduhan yang batil, enggak benar. Ahlussunnah terkait dengan qadar, ya, bainal qadariyah wal jabriyah. Ahlussunnah dalam perkara qadar, bainal qadariyah wal jabriyah. Mengapa? Karena qadariyah ekstrim, apa? Mengatakan bahwasanya makhluk kehendaknya terlepas dari kehendak Allah. Kaum Jabriyah mengatakan makhluk tidak punya kehendak. Semuanya dipaksa oleh Allah. Ahlussunnah di tengah-tengah. Makhluk punya kehendak, namun kehendaknya itu di bawah kehendak Allah Ta'ala. Nah, Ahlussunnah di antara pemahaman Murji'ah dan Khawarij. Nah, Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah mengatakan bahwasanya dosa besar, sebesar apapun, tidak berpengaruh terhadap iman. Imannya kamil sempurna. Kaum Khawarij mengatakan apa? Bahwasanya ketika seorang berbuat dosa besar, tidak bertaubat, dia keluar dari Islam. Ini Ahlussunnah di tengah. Bahwasanya dosa besar itu berpengaruh terhadap iman. Imannya berkurang. Namun dia tidak keluar dari Islam. Baina firqatain. Ini wasatun baina al-firaq. Ahlussunnah di tengah-tengah di antara umat. Demikian pula Ahlussunnah di antara mujassimah tadi. Ya. Ya, ini mujassimah di sini kalau bahasa dahulu adalah mumassilah. Ya, orang-orang yang punya pemahaman bahwasanya Allah seperti makhluknya. Ya, serupakan dengan makhluknya. Dan di antara al-mu'attilah. Kalau mu'attilah macam-macam. Ya, ini di sini secara umum orang-orang yang menolak nama atau sifat Allah. Di antara dua ini. Yang satu, hulu ekstrim menyatakan Allah punya sifat dan serupa dengan makhluknya. Yang satunya ekstrim menolak nama-nama ataukah sifat Allah Ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah di antara dua kelompok ini. Menetapkan nama, sifat sesuai dengan kebesaran Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menggambarkan. Ini. Wasatun baina al-firaq. Yulaqibunahum bi'alqabin khabifah. Mereka, ahli bid'ah wal ahwa, memberikan laqab, julukan-julukan yang busuk, yang jelek, terhadap ahlu sunnah wal jamaah, wahum bura'u minha. Sementara ahlu sunnah berlepas diri dari julukan-julukan itu. Fahal ta'rifun al-irja'antum? Beliau berkata, apakah kalian kenal apa itu irja'? Apa itu murji'ah? Hal nahnu naqul, apakah kita mengatakan bahwasanya iman tidak bertambah, tidak pula berkurang? Jawabannya apa enggak? Ahlu sunnah mengatakan al-iman i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan qalbu. Wal qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wayankusu bil ma'siyah, berkurang dengan maksiat. Ya, itu ahlu sunnah wal jamaah dari zaman dahulu sampai sekarang. Ahlu sunnah wal jamaah. Wa ahlul iman tatafaddalun, yatafaddalun. Ahli iman bertingkat-tingkat, enggak satu tingkatan. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Benar apa enggak berarti tuduhannya? Enggak benar. Tuduhan batil. Ini banyak sekali faedah-faedah akidah. Tadi pertanyaannya seperti itu. Dibantah oleh beliau kemudian dijelaskan faedah-faedah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya.